إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan untuk kita semuanya bisa berkumpul bermajlis di masjid ini. Dan ini adalah taufik min Allah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis salim ini kita mendapatkan kesiqamahan. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah tentang haramnya berbuat kezaliman, apapun itu bentuknya. Kita ambil dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi pada dosa yang ke-26 berkaitan tentang haramnya perbuatan kezaliman apapun itu bentuknya. Kezaliman dalam agama kita diharamkan, dilarang. Sebelumnya kami sampaikan sebuah mukaddimah bahwa agama kita kaum muslimin sangat sempurna. Di antara yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam adalah semua kebaikan itu diajarkan, diperintahkan kita untuk melakukannya, dan semua keburukan kita dilarang dan dicegah dari melakukannya. Inilah agama kita, dinuna, agama kita yang sangat sempurna, di mana tidak ada satupun kebaikan kecuali agama ini mengajarkannya, dan tidak ada satupun kejelekan kecuali agama ini telah memperingatkan kita dari bahayanya. Jazakallah khair. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, iman disebutkan dalam hadis itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, inna allaha kadaba alhasanati wassayyi'ati thumma bayyana dhali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua kebaikan-kebaikan dan juga telah mencatat semua kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah pun telah menjelaskan itu semuanya. Dan ini adalah kesempurnaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad bayyana lakum. Tidak ada satupun amalan atau tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian, memasukkan kalian ke dalam jannah, illa waqad bayyana lakum, kecuali telah diterangkan untuk kalian. Di antara kebaikan yang diperintahkan adalah kebaikan akhlak. Dan di antara yang dilarang adalah kejelekan dan kezaliman yang bertolak belakang dengan akhlakul karimah. Dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang paling aku cintai di antara kalian dan seorang yang paling dekat tempatnya nanti di yaumil kiamah denganku, yakni seorang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah pengetahuan betapa pentingnya akhlak. Kita berakhlak bukan hanya basa-basi. Berakhlak betul-betul menjadi kepribadian, menjadi bentuk ibadah. Karena hal itu mendatangkan surga. Bahkan menempatkan kita insyaallah di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, yang di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada. Wa qarabukum minni manzilan atau majlisan, menjadikan seorang di antara kalian paling dekat tempat duduknya denganku adalah akhlak, perihal yang berkaitan dengan budi pekerti, akhlakul karimah. Sehingga mari kita kaum muslimin menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Bukan sekali lagi sebagai basa-basi. Ingin dimuliakan orang maka dia pun berakhlakul karimah. Bukan semata itu. Ingin agar orang mengajeninya, ngewongke dan lainnya. Bukan karena faktor itu. Kadangkala faktor itu kita tidak mendapati. Kita kecewa. Yang kemudian kita akan luntur akhlak kita. Tetapi akhlak itu didasari karena iman kepada Allah dan harapan meraih al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah adalah akhlak. Taqwallah wa husnul khuluq, kata beliau. Ketika Nabi ditanya, ayu syain akthar yudkhilin nas al-jannah, wahai Rasul, sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah? Sesuatu apakah itu? Maka Rasul mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lawannya, akhlak yang jelek, masawiul akhlak, perangai perbuatan yang buruk, yang itu masuk pada definisi kezaliman, itu menyebabkan manusia tersebut dimurkai oleh Rasul dan menyebabkan tempatnya kelak di akhirat semakin jauh, semakin jelek, semakin jauh. Dalam keterusan hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, wa inna min abghadikum minni wa ba'adikum majlisan yaumil qiyamati asarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahikun. Orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh majlisnya dariku nanti di yaumil qiyamah adalah sarsarun wal mutasyaddiqun, orang yang omongannya kotor, orang yang keras, kasar, omongannya keji dan orang-orang yang mutafihikun. Ditanyakan kepada Nabi, apa yang kau maksudkan dengan al-mutafihikun? Qala al-mutakabbirun, orang-orang yang bersikap sombong. Hadirin sekalian, maka ini adalah contoh hadis yang menerangkan kepada kita tentang agama kita mengajarkan semua kebaikan dalam bingkai kalimat akhlakul karimah dan memberikan kedudukan yang tinggi, dan satu sisi agama kita melarang dari semua perangai perbuatan yang jelek, yang zalim, dan menerangkan betapa dimurkanya orang tersebut dan jauhnya kelak nanti di yaumul kiamat tempat tinggalnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih berkaitan dengan orang yang sombong, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat satu biji debu dari kesombongan. Kesombongan ini kaum muslimin melahirkan kezaliman yang begitu banyak kepada sesama manusia. Apa itu sombong? Batul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sekian banyak kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Penghinaan, pelecehan, mencerca, mencibir, menghibah, menzalimi fisiknya, menuduhnya, dan yang lainnya. Itu dikarenakan pelakunya memiliki rasa lebih dari yang dia hinakan. Dan itu adalah salah satu jenis dari kesombongan. Maka mari kita kaum muslimin hati-hati dari semua bentuk kezaliman. Nabi yang menyebutkan itu dalam beberapa riwayat disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin atau dalam kitab Al-Jami' dalam Bulughul Maram karimam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nabi mengatakan, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Hadir mekan, ada yang ngobrol, coba perhatikan ta'lim. Ini di masjid masih ada tempat kosong apa? Lebih bagus masuk aja biar bisa lebih serius ta'limnya. Nek mboten nggih memperhatikan. Nggih. Ngobrol pun ngatas demikian mriki mengganggu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kezaliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya kelak nanti di yaumul kiamah. Karena itu dilarang. Iyyakum wa dhulma, atau ittaqu dhulma, takutlah kalian dari perbuatan kezaliman. Fa dhulma dhulumati yaumul qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kezaliman itu didefinisikan oleh para ulama adalah wad'u syai' fi ghairi madhi'iha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. itu adalah pengertian dari kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua bentuk dosa adalah kezaliman. Semua bentuk dosa adalah kezaliman. Mengapa demikian? Karena yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah adalah ketaatan, bukan kemaksiatan, bukan menentang, bukan menyalahi ajaran Allah. Maka ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka dia berarti melakukan sebuah kezaliman. Kalau itu kemaksiatan antara dia dengan hak Allah, maka dikatakan zulmun li nafsih. Dia menzalimi diri sendiri. Kalau dia berbuat aniaya kepada orang lain, maka dia disebut zulmun li ghairih, menzalimi orang lain. Dan dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Sehingga tidak boleh orang mengatakan, biar saya minum racun, wong aku dewek iki sing mati. Gak boleh. Kenapa? Karena itu haram hukumnya. Itu bentuk menzalimi diri sendiri. Dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan, itu dilarang. Walaupun diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain, merugikan orang lain, itu kezaliman. Melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, memakan yang haram, itu membahayakan diri sendiri. Walaupun mungkin secara kenyataan yang ada tidak ada bentuk kezaliman, minum khamar, narkoba, atau makan daging anjing atau kodok, itu haram dalam agama kita. Jika seorang melanggarnya, maka dia berbuat zalim, walaupun menzalimi diri sendiri. Dikarenakan dia melakukan yang seharusnya dia tinggalkan. Yang harus dia lakukan ibadah, malah justru dia tinggalkan. Maka ini adalah juga bentuk kezaliman. Kewajiban melakukan salat, ternyata dia tidak melakukan salat, maka ini termasuk dari perbuatan kezaliman. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga semua dosa, semua bentuk aniaya adalah masuk pada kalimat al-zulmu. Itu semuanya dilarang dalam agama kita. Apapun bentuknya, itu haram dalam syariat kita. Disebutkan dalam hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits Muslim dan yang lainnya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Pada kalimat ini ada dua hal yang pokok. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah mengharamkan atas zatnya untuk berbuat kezaliman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah berbuat zalim. Tidak pernah berbuat salah. Wa ma rabbuka bidhallamil abid. Dan tidak pernah Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla menzalimi seorang hamba pun. Ada yang bertanya, "Lah itu ada orang yang sakit parah, apa Allah tidak zalim?" Jawabannya kaum muslimin, Allah tidak zalim. Mengapa? Karena semua manusia hambanya Allah. Dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki terhadap yang Allah kuasai. Yang Allah miliki. Mau berbuat sesuatu apapun yang Allah kehendaki sah-sah saja karena Allah adalah sang pemilik. Adanya tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi. Allah melakukan itu. Dan ini semuanya milik Allah Azza wa Jal. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki pada kekuasaannya al-alamin. Sehingga Allah tidak pernah berbuat zalim. Karena Allah tidak melakukan sesuatu yang bukan pada pemilikannya. Bisa difahami hadirin? Jenengan gada motor. Mau dicat apapun. Mungo kersong motor jenengan pak. Tapi begitu motor tiang sanes. Kok dicat ngawur? Waduh mairika. Ke motor siapa sih jeneng dicat-cat ngawur? Kenapa? Karena itu zalim. Engkau berbuat bukan pada milikmu. Sagedipun pahami kaum muslimin. Ini. Semua apa yang Allah lakukan. Tidak ada satupun yang salah. Tidak ada satupun yang bermuatan kezaliman. Tidak sama sekali. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan ada yang sehat, ada yang sakit. Hikmahnya sangat banyak. Yang sehat, kita tahu hikmahnya banyak sekali. Beribadah dengan gampang, mencari rezeki mudah, sehat, waras. Ada hikmahnya. Yang sakit pun banyak hikmahnya. Dia walaupun sakit, sehingga terhalangi melakukan ibadah, namun tetap dicatat baginya pahala. Seperti ketika dia beramal di saat sehat. Jenengan sholat jamaah, dicatat jamaah. Seneng mboten pak? Seneng. Jenengan biasa jamaah satu saat meriang sewulan meriange mboten saged jamaah wong meriang ning tetep dicatet mendapatkan pahala sebagaimana engkau salat berjamaah. Milih ndi pak? Milih ndi? Kerja untuk bayaran apa milih orang kerja bayarannya penuh? Milih ndi pak? Bingung jenengan. Artinya semuanya tidak sia-sia. Semuanya baik ketika orang tersebut di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya keutamanya banyak. Yang miskin, yang kurang harta juga dia keutamanya banyak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Ini satu pembahasan. Pembahasan yang kedua. Waja'altuhu bainakum muharrama. Dan kami jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram antar kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Semua bentuk aniaya, mencubit sehingga dia sakit, atau menyakiti hatinya sehingga dia sakit hatinya, atau mengambil hartanya sehingga dia merasa tertipu atau dicuri atau dizalimi hartanya, atau yang lainnya, maka itu semua adalah hukumnya haram, hukumnya dilarang dalam agama kita. Bahkan agama kita kaum muslimin, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, satu sisi tadi diharamkan berbuat zalim, satu sisi dia harus menyukai untuk saudaramu sesuatu yang kau sukai untuk dirimu. Ayuhibbal mar'a la yumnahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Saya ingin sukses, saya pun menginginkan saudaraku sukses. Saya ingin berhasil, saya ingin saudaraku berhasil. Saya ingin sehat, saya pun menginginkan saudaraku sehat. Saya ingin baik, saya ingin orang lain baik, saya ingin dihormati, saya ingin pun terus begitu. Saya tidak terfikir zalim, tidak terfikir aniaya, tidak terfikir berbuat sesuatu yang jelek. Yang ada adalah bagaimana saudaraku ini baik. Masya Allah, itu cerminan seorang mukmin. Saya ingin dapat rezeki, saya pun kepengen saudaraku mendapatkan rezeki. Satu hari Allah takdirkan engkau belum mendapatkan rezeki, saudaramu sesama muslim ahli sunnah mendapatkan rezeki. Perasaannya pripun, Pak? Iri? Dengki? Hasad? Benci? Kesuh? Dengkol? Rezekinya kayak temen kayak akurat dening ya. Yang harus kita lakukan adalah alhamdulillah, Allah berikan rezeki kepada saudaraku. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Senang saudara kita mendapatkan rezeki sebagaimana kita senang kalau kita mendapatkan rezeki. Kalau begitu kehidupan kita tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kebencian, tidak ada kemurkaan. Semuanya baik-baik saja. Semuanya di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Yashuddu ba'duha ba'dan, saling menguatkan satu dan yang lainnya, bukan malah merobohkan yang satu dengan yang lainnya. Ada yang sedikit sukses semereset, akhirnya keperucarannya geroboh, tumbang. Bagaimana caranya? Bukan senang, tapi benci. Mulai kasak kusuk, kusuk kasak. Akhirnya sampai menuduh dan yang lainnya. Sampai ngomong, kayak tulis sugianu merdukun. Dia merdukun. Saking bencinya kalimat itu terlontar. Ben supaya apa? Runtuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan seorang muslim. Seorang muslim itu membantu, mendorong, berupaya untuk saling menguatkan, bersama-sama jalan, bersama-sama sukses, bersama-sama meraih surga, bersama-sama. Antum jalan di bidangnya, kita jalan di bidangnya. Bukan malah sikat-sikut, ya. Bukan malah bagaimana caranya dijatuhkan, bukan, tetapi saling bersamaan, dukung mendukung. Dia saudaraku, dia alusunnah, dia salafi, saya senang untuknya. Apa yang aku senang untuk diriku. Masya Allah, ini bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga kalau kita mendengar saudara kita kurang rezekinya, kita pun merasa, saya akan membantunya. Saya berupaya untuk mengentaskannya. Dia ada problem apa, ini dan itu. Melas teman ya, aku kerasa. Saya tidak suka dan saya merasa berat kalau itu menimpa saya. Maka saya pun berusaha untuk membantunya, menyelamatkannya, membimbingnya, mengarahkannya, membantu apa yang bisa kita lakukan agar baik saudara kita ini. Wa hakadha qaul muslimin. Bukan malah justru dalam batira terpuruk, dikawusi, dikeprok, yosan gawet, kecuk malah. Bukan begitu, itu saudara kita. Ahlu sunnah apalagi. Wahagadha Islam memerintahkan semua bentuk kezaliman tercatat dalam catatannya malaikat. Hati-hati, semuanya akan kita melihatnya. Sebuah catatan malaikat disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika orang-orang mujrimun, para pendosa, para pelaku kezaliman, para pelaku kekejian. Perlu kami sampaikan, kezaliman antar manusia itu dalam tiga hal. Yang disebutkan dalam hadis beberapa riwayat. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah sesuatu yang haram untuk dilanggar. Darah yakni pembunuhan atau menyakiti fisik masuk pada kalimat menzalimi, bagian yang kaitnya dengan dima, darah. Betapa banyak sekarang ini kita mendengar pembunuhan, kezaliman dalam perkara membantai, mutilasi satu rumah, dibunuh semuanya. Faktor dendam, faktor hasad, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak dikisos pelakunya, maka dosa membunuh tidak akan berhenti, bahkan akan merajalela. Ketika orang yang membunuh hanya divonis 3 tahun. Oh, mengerikan sekali. Orang akan bergambang-gambangan. Bahkan, waikum muslimin, pelaku tersebut tidak puas hanya 1 orang yang dibunuh. Bisa 2, bisa 3. Na'udzubillah min dzalik. Itu haram hukumnya. Hati-hati. Yang kedua, berkaitan dengan amwal. Harta benda. Tipu-menipu, pencurian, perampokan, kerjasama yang kacau, modalnya habis, tidak jelas, utang piutang yang tidak kunjung selesai, dan yang lainnya itu sekian banyak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil, yakni mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Yang berikutnya adalah a'rab. Insyaallah ya. A'rab artinya adalah kehormatan, nama baik. Kehormatan itu hukumnya haram untuk ditumpahkan atau untuk dilukai. Kalau darah ditumpahkan, harta diambil dengan cara yang zalim, nama baik dirusak, kehormatan seorang direndahkan, dihina, itu hukumnya haram. Hati-hati. Semua itu kaum muslimin tidak lepas dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, dan janganlah sekali-kali kalian menyangka Allah itu lalai dari perbuatannya orang-orang yang berbuat zalim. Jangan sekali-kali engkau menyangka ya manusia, Allah itu lalai. Nyatanya mana siksa? Fulan berbuat zalim begini-begini dibiarkan saja. Fulan mencuri aman-aman saja. Fulan menghibah, fulan namimah, fulan mencela, aman-aman saja. Kok kenapa tidak dihukum? Fulan membunuh hanya sekedar ditangkap, diproses hanya sekian tahun. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, jangan kalian menyangka Allah itu lalai ketika kalian berbuat kezaliman kepada seseorang, ketika terang-terangan di hadapannya, atau ketika engkau tersembunyi kasak-kusuk di belakang membicarakan si fulan, si fulan. Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatanmu, wahai orang yang berbuat zalim. Tapi mengapa tidak segera adanya siksaan? Allah sebutkan pada kalimat berikutnya. Allah katakan, innama yuakhiruhum liyamin tashkhasu fil absar. Tak lain ditunda penghukumannya, ditunda penyiksaannya sampai datang di mana di hari itu semua manusia tertunduk penuh dengan rasa takut. Hari itu adalah yaumul akhir, akhirat yang dimulai dengan alam kubur. Di dunia orang mencuri, nyolong bae, ora konangan-konangan, profesinya tukang nyolong, tukang gemboknya tukang batu, nggih, tukang kayu itu tukang nyolong, Pak. Profesi aman-aman saja, tetapi begitu dia mati langsung mendapatkan adab. Paling cepat adalah ketika ketika dia mati. Di alam kubur sudah mendapatkan azab. Mati itu ekor muslimin sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena mati itu sifatnya mujizan. Apa makna mujizan? Siap setiap saat. Kalau sudah diperintah untuk dicabut nyawanya, akan dicabut di waktu itu juga. Di detik itu juga. Tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Orang sedang bersukaria, nyanyi-nyanyi di diskotik. Cabut nyawanya mati di saat itu. Orang sedang bergembira ria, olahraga, cari keringat, dan sehat. Malah cari keringat, mati. Sing ora tau olahraga, sehat baik, waras. Sing olahraga baik, matinya cepat. Berarti kesimpulannya olahraga membuat orang mati cepat. Mati itu tidaklah ketika olahraga atau tidak olahraga. Mati ya mati. Bisa dipahami hadirin? Begitu cepatnya. Karena itu takutlah kepada kezaliman. Karena sungguh Allah tidak lalai. Zalim ngambil jajan temannya. Kadang-kadang nggih mulare bocah deleng jajan kepengin jukot bae pak dipangan sing dek kotak lukin ding panang siapa oh, ternyata dimakan sama kamu. Zalim itu sudah masuk perut, ayo keluarkan lagi, dikeluarkan juga sudah tidak berbentuk jajan maning pak. Metune sepeda mani niku pak, harus kembalikan. Kalau tidak, hendaknya minta maaf. Dan mudah-mudahan sang pemilik jajan itu memaafkan. Kalau tidak mau memaafkan, itu hak dia. Harus kembalikan. Kamu belikan jajan yang semisal itu. Ya harus. Itu di dunia. Di akhirat. Jangan sekali-kali kita menyangka Allah itu lalai dari perbuatan zalim yang kita lakukan. Tak lain ditundanya penyiksaan itu sampai datang hari di mana manusia takut, yang dimaksudkan adalah yaumul akhir. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang setelahnya berkaitan dengan yaumul akhir. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-45 atau 44. Allah berfirman, wa andirin nas, peringatkan manusia. Wa andirin nas yawma yatihimul azab, peringatkan manusia dengan satu hari di mana di hari itu siksaan Allah akan menimpanya. Peringatkan umat manusia dengan akhirat. Peringatkan manusia dengan alam kubur. Di sana ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Allah perintahkan, wa andirin nas, berikan peringatan kepada umat manusia dengan hari itu. Di antaranya adalah kitab ini yang ditulis Imam Zahabi yang memuat 70 dosa besar dalam rangka mengingatkan umat manusia dari sebab-sebab kebinasaan. 70 dosa besar diurutkan oleh Imam Zahabi 1, 2, 3, sampai 70 dalam rangka mengingatkan manusia dari sebab-sebab mendatangkan azab. Di antaranya pada dosa yang ke-26, yakni haramnya perbuatan zalim. Ingatkan manusia, akan datang satu hari itu di mana siksaan datang kepada mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka di saat itu orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang menyakiti orang lain, yang mencela, yang menghardik, yang mencuri, yang menipu, yang ini dan itu, di saat itu mereka mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Allah, ketika sebelum mati, ayat ini berkaitan dengan mereka-mereka yang zalim, ketika mereka sebelum mati, mereka mengatakan, Wahai Allah, undurkan kematianku bareng sejenak. Nujib da'watak unatibi rusul, kami akan mengikuti ajaranmu dan kami akan mengikuti rasulmu. Yani meninggalkan kezoliman, meninggalkan semua dosa, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebidahan dan dosa-dosa besar. Nujib da'watak, ya Allah berikan waktu, kami akan menerima ajaranmu, menerima dakwahmu, menerima seruanmu, menatabi' rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Karena mereka tahu bahwa itulah yang bisa menyelamatkan mereka dari azab. Itulah yang bisa menyelamatkan mereka dari azab. Yani dengan cara mentaati Allah dan rasulnya dan meninggalkan semua bentuk kezaliman. Termasuk dalam hal ini dosa-dosa besar antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan yang diperintahkan atau melanggar yang dilarang, atau kezaliman antara dia dengan manusia yang lain. Maka hadirin sekalian, disebutkan pada ayat yang lainnya yang semakna dengan ini di dalam surat Hud ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam ayat ini, disebutkan oleh Rasul sebagai dalil. Kita bacakan sabda Nabi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza khadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari orang yang berbuat zalim. Allah itu tidak lalai. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan orang yang zalim. Tapi dalam kenyataannya, seperti yang tadi kami sampaikan, banyak pelaku kemaksiatan yang enjoy-enjoy saja mereka, senang-senang saja. Pezina, pemabok, narkobais, dan yang lainnya, enjoy saja. Rasul mengatakan, innallaha layyimil zalim. Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang zalim tadi, membiarkan orang yang zalim tadi melakukan kezalimannya, melakukan kezalimannya, melakukan kezalimannya. Dibiarkan, bukan Allah lalai atau Allah tidak tahu, bukan, tidak sama sekali. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti, Allah Maha melihat dan mengawasinya. Namun dibiarkan, layumli, dibiarkan. Dan orang itu semakin banyak kezaliman-kezalimannya. Hatta sampai pada satu hari Allah menyiksa dia. Idza akhadahu, kalau sudah datang masanya Allah menyiksanya, lam yuflidhu, maka tidak akan dibiarkan, akan disiksa dia. Sudah masuk azan? Bun Zat? Sudah ya? Ya, sudah. Azan terlebih dahulu, silakan bagi yang mau berwudu. Setelah azan kita lanjutkan barang 15 menit insyaallah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat tadi di atas, beliau tsumma qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca alaihi salatu wasallam ayat yang ke-102 dalam surat Hud. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menyiksa satu kaum yang kaum itu zalimah, perbuat aniaya, kemungkaran, dosa, maksiat, maka Allah siksa, disiksa dengan dahsyat. Dulunya dibiarkan bukan karena lalai. Begitu pada saatnya Allah menghendaki menyiksa, inna akhdahu alimun syadid, maka siksanya begitu sangat dahsyat. Kaum zaman-zaman terdahulu sebagai ibrah bagi kita, kaumnya Nabi Nuh, di mana beliau berdakwah 950 tahun, kurun waktu yang begitu lama, disabari, dibiarkan tanpa adanya azab yang berarti, sampai ketika datang waktunya di mana Allah berkehendak menyiksa mereka, maka disiksa dengan dahsyat, mati semuanya kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kaumnya Nabi Lut berbuat kemungkaran, terjadi budaya homo, bukan satu hal yang satu dua, menjadi budaya, bahkan menjadi sebuah kebiasaan, perbuatan yang sudah sangat keji. Bukan Allah lalai atau Allah lupa atau Allah tidak tahu, bukan, tetapi dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal sampai pada masanya Allah azab dengan azab yang dahsyat. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang beriman kepada Lut yang keluar di waktu malam. Antara mereka yang beriman dengan Nabi Lut, dengan nabinya, inna mu'iduhum subh, sesungguhnya janji siksaan Allah adalah besok subuh. Alaysa subh biqarib, bukankah masa subuh, waktu subuh sudah dekat? Kalian keluar wahai Nuh, wahai Lut, dengan orang yang beriman, dan jangan ada seorang yang kembali ke tempatnya lagi. Datang waktu subuh, di saat itulah Allah hancurkan mereka. Ini sebagai dalil bahwa Allah Azza wa Jalla itu ketika membiarkan seorang melakukan kezaliman, itu bukan Allah lalai. Akan ada masanya siksaan itu akan datang. Karena itu takutlah berbuat zalim kepada siapapun, apalagi urusannya dengan manusia, yang tidak cukup hanya dengan istighfar, tetapi harus diselesaikan urusannya. Kalau di dunia tidak selesai, pasti di akhirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, dan ini berkaitan dengan kita umat manusia dan kehidupan kita setelah mati kita. Alam ghaib, beliau berbicara, man kanat indahu madlimatun, barang siapa yang dia melakukan kezaliman kepada orang lain, li akhihi, kepada saudaranya, yang berkaitan min irdihi, nama baiknya, mendzalimi nama baik, bentuknya sangat banyak, mencela, menghina, al-istihza, as-sukhriyah, al-istihqar, al-istisghar, mengecilkan orang, menyepelekan orang, merendahkan orang, menghina orang. Itu berkaitan dengan nama baik. Menuduhnya al-khadhaf, al-khadfu atau al-qadfu, menuduh zina. Hati-hati, lisan ini hati-hati. Itu semuanya kaum muslimin, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaknya sekarang ini mumpung masih di dunia, selesaikanlah urusanmu dengannya. Au syai'in, atau mendzalimi dalam hal lain, falyatahallalhu, hendaknya dia minta dihalalkan, diminta dimaafkan kepada yang dia sakiti. Al-yawm, kata Nabi, hari-hari ini semasa masih di dunia. Ini dia kaum muslimin. Ya, semasa-masa masih di dunia. Min qabli an yakuna dinarun wa dirhamun, sebelum datang masa-masa di hari itu tidak lagi bermanfaat dinar dan tidak pula dirham. Kalau di dunia masih bisa manfaat. Misal mamanya membuat kerugian kepada orang, minta maaf, saya melakukan hal yang mendzalimi jenengan, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya jenengan bayar. Hah, uang masih ada fungsinya kali ini. Bayar bira 1 juta. Cung 1 juta, rampung urusannya pak. Masih ada fungsi uang. Kadangkala ada orang yang merasa ini dan itu, dikasih uang, dia ridho. Uang kaget. Tahu uang kaget bapak? Bukan uang kaget ke rezeki nomblok, bukan. Ada orang hampir nabrak, bres. Alhamdulillah tidak jadi nabrak. Ning kan wis kadung kaget. Uang kaget jare pak. Sononya muntung-muntung, kok kamu sumeh bae. Nggih pun pak, ngapurane. Pripun rampunge niki damen apa? Muncu-muncu bae. Cungit duit. Guyu ya wis rampung. Uang kaget jare pak. Aku kaget banget ge, 1.000 kurang, kaget diukur kami duit pak. Hadirin kan? Tapi urusannya bisa selesai dengan uang. Besok di akhirat tidak lagi uang itu berfungsi, tidak ada lagi yang bisa engkau bayari dengan uangmu. Berfikirlah, kezaliman itu tidak berhenti di dunia, berlanjut di akhirat. Bagi yang dizalimi dengan hadis ini dan dia tidak mampu menuntut haknya, maka bergembiralah dengan hadis ini. Saya enggak mampu menuntut hakku. Ya sudahlah, tapi kamu tidak akan saya lepaskan kelak di akhirat. Pasti akan datang masanya keadilan itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan lepas kamu. Urusan dia mau ora apa-apa benang akhirat baik. Nah, yes, urusannya. Kadangkala kita mau main hukum, orang di duit ngembayari pengacara, Pak. Kadangkala pengacara maju, wis duit kalah. Aduh, jan wis enteng duite ditipu, metu maning enteng maning, jan duit tok. Ngembenang akhirat. Rambung kowe. Urusannya siksaan. Wa ghalaqa muslimin. Setiap kita hendaknya takut zalma. Takutlah dengan perbuatan zalim. Karena perbuatan zalim itu akan terbawa ke akhirat. Nabi melanjutkan ucapannya. In kana lahu sa'amalun salihun. Ughida minhu biqadri madlumatihi. Kalau dia memiliki amal saleh, memiliki ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia memiliki pahala, maka diambil pahala amal solehnya seukuran dengan kezalimannya. Dan kalau kezalimannya itu banyak, berkurang banyak amal solehmu, bahkan bisa habis amal solehmu dalam keadaan kezalimanmu belum terselesaikan. Mengerikan wahai kaum muslimin, betapa bahayanya hal itu. Illam yakun lahu hasanat. Kalau orang yang berbuat zalim itu tidak memiliki kebaikan. Ughida min sayyiati sahibihi fahmila alaih. Maka caranya keadilan ditegakkan adalah dengan diambil dosanya orang yang dizalimi, dikurangi sekadar kezaliman yang dia rasakan, diberikan kepada pihak yang berbuat zalim. Hakadha qawm muslimin. Keadilan yang Allah akan tegakkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Kalau demikian, betul kata Nabi, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan kezaliman, karena sesungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan dan kebinasaan kelak nanti di yaumil qiyamah. Kadangkala tanpa terasa kita meribai saudara kita, berkumpul kita dengan orang-orang yang sama-sama membenci si fulan. Terjadilah pembicaraan yang berkaitan dengan si fulan antar kita, orang yang sama-sama kecewa dengan si fulan. Maka akan terjadi hal-hal yang mendzalimi, bahkan sampai tuduhan. Awalnya hanya suudzon, kemudian jatuh pada tajassus, kemudian jatuh pada ghibah, kemudian jatuh pada yang lain-lainnya. Karena dari kaum muslimin, mengapa buruk sangka itu diharamkan? Dikarenakan itu awal dari kezaliman. Diperintahkan ijtanibu katsiran minal dhann, inna ba'da dhanni ismun. Jauhi oleh kalian banyak buruk sangka. Karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka atau sebagian dari prasangka, praduga, itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian bertajassus. Apa itu tajassus? Tajassus itu adalah mencari-cari kejelekan orang yang sudah terlanjur engkau berburuk sangka badannya. Ayat ini kaum muslimin disebut oleh Imam Ibnu Katsir atau Imam Qayyim di Murojaah, agak lupa antara beliau, mengapa Allah urutkan awalnya dilarang suudzon, kemudian dilarang untuk tajassus, kemudian dilarang wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, jangan kalian saling menghibah sebagian dengan yang lainnya, karena awal mulanya dari suudzon, jelek sangka. Setelah jelek sangka, jenengan melihat temannya, si fulan begini, ada apa dengan si fulan, ada apa dengan si fulan, bentuknya tanggai pitakonan, ada apa dengan si fulan, ana apakah ya, pitakonan, pertanyaan, tetapi muatannya sudah menyangka, wah oh, kan aja-aja, aja-aja, ngerti aja-aja pak, ngasih tebak kayak kieyo. Nah, itu sudah buruk sangka. Karena engkau buruk sangka, engkau butuh penguat untuk membenarkan buruk sangkamu. Jatuhlah kamu pada tajassus. Ya kan, Bok? Ya kan, Bok? Boknya dundengi baik, Pak. Boknya nama dundengi baik, ya, Bok? Kendeleng, kendeleng. Terus tajassus. Kurungorak, weh. Buru apa? Oke, singkrote apa? Sising, apa? Sinkrot yang HP itu loh, ngomongnya angel teman. Aduh bahasa Inggris susah. Screenshot, ngomong angel teman. Perhatikan, kamu tahu nggak ini? Kamu tahu nggak? Saya pernah meneliti dia. Saya pernah ada jejak digital, ada ini. Wah. Karena awalnya sudah suudzon. Dia berupaya untuk memperkuat dugaan jeleknya dengan mencari data-data. Yang data-data itu dibangun di atas buruk sangka. Sehingga semua yang baik pun akan nampak jelek. Ini kejinya mereka. Kalau malaikat diperintahkan yang baik ditulis, yang jelek ditulis. Tepat, tidak salah. Kalau manusia yang menulis, sudah dibangun di atas jelek sangka, dibangun di atas tajassus, mencari-cari kejelekan orang lain, maka semua yang ditulis, semua yang didata, semua yang dikumpulkan adalah kejelekannya tok. Anu musuh pak, masa digoleti kebaikan, ini musuhku sangat baik, ya orang mungkin pak, musuh ya elek. Dia data, dia catat, dia kumpulkan kejelekan-kejelekannya. Pada saatnya nanti, yaghtab badghibah. Pada saatnya nanti, dia akan menuduh. Dan dia akan berbicara, fulan begini, fulan begitu, alan begini, terus seperti itu. Nyanyi dia. Tahu nyanyi? Mengumbar kejelekan orang. Karena berhasil membuktikan suudzonnya. Itu zalim. Zalim itu. Hitaku zulma. Takutlah dari perbuatan zalim. Kalau memang kau melihat saudaramu salah, yang harus dilakukan adalah usir ahaka zaliman aw madzluma. Tolong dia, baik dia berbuat zalim atau terzalimi. Bukan engkau malah didata, kemudian engkau akan begini dan engkau sebarkan. Datangi dia, hentikan. Afanahi antum salah. Berhentilah. Bainaku wa bainahu. Antaramu dengan dia. Karena hanya engkau yang melihat. Bukan malah, alhamdulillah aku ruh dewek kami mataku. Walah malah alhamdulillah tek catet wengi kuwe kok malah tek foto ge fotone. Walah jan Rika. Itu musuhmu atau temanmu? Kalau dia musuhmu, ya wajar saja engkau bersikap seperti itu. Tapi kalau dia masih saudaramu, ahlu sunnah salafi, apa engkau berbuat seperti itu terhadapnya? Alangkah zalimnya dirimu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, semua perbuatan zalim akan mendapatkan akibat-akibatnya. Ittaqu zulma, takutlah dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kebinasaan kelak nanti di yaumul qiyamah. Bisa dipahami hadirin? Niki pun langkung 15 menit. Pun 25 menit malah niki. Kekat kedawan niki pak damane. Tambahane pun kedawan. Terus kula nyemun ngapurane nggih. Bok zalim maksud e. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.